بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. طيب، siapa yang mau tasmi hadis yang terakhir? Dari pelajaran Sahih Bukhari. Dara. Kalau begitu kita lanjutkan. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه. باب، barang siapa yang mendengar sesuatu faraja'ah, maka dia kembali kepada sesuatu tersebut, dalam arti kata kembali kepada apa yang dengar itu untuk memperjelas sampai dia benar-benar menjadi jelas bagi dirinya. Nah, di sini bab, apabila seseorang mendengar sesuatu yang dia belum jelas atau belum terlalu paham atau belum paham benar, maka dia kembali kepada sesuatu tersebut sehingga dia benar-benar jelas dan paham. Qala rahmatullah alaihi haddathana Sa'idu ibnu Abi Maryam قال أخبرنا نافع ابن عمر قال حدثني ابن أبي مليكة رحمة الله عليهم أن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من حوصب أذبع. قالت عائشة: فقلت: أوليس يقول الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال: إن ذلك الأرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abi Maryam. Beliau berkata, telah mengabarkan kepada kami Nafi' ibnu Umar. Beliau mengatakan, telah menceritakan kepada aku ibnu Abi Mulaika bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah keberadaan beliau tidak mendengar sesuatu, tidaklah beliau mendengar sesuatu yang beliau belum paham, kecuali beliau akan kembali kepada sesuatu tersebut, yaitu memperjelas sampai beliau benar-benar jelas dari sesuatu tersebut. Ini Ibnu Abi Mulaika menceritakan. Nah, bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha tidaklah beliau mendengar suatu perkara yang beliau tidak memahaminya kecuali beliau kembali kepada sesuatu tersebut untuk memperjelas dari sesuatu itu sampai beliau jelas dan paham. Dan bahwasanya Nabi SAW bersabda, barang siapa yang dihisab maka dia diazab, barang siapa yang dihisab yaitu diperhitungkan atau disidang seluruh amalannya, maka itu adalah azab, kata Rasulullah SAW, maka dia diazab. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, aku berkata, bukankah Allah berfirman wahai Rasulullah, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Ayat apa, surat apa itu? Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Surat apa itu? Kamu? Al-Qalam. Kamu? Kalau saya lanjutkan ayatnya baru kamu kalian paham. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Surat apa itu? Al-Haqqah. Al-Luqman. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ النَّزِرًا. Setelahnya. Setelahnya. Itu ke belakang. Setelahnya. Setelahnya. Sepong tum tahu lah. Alin sikok. Baik ya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman wahai Rasulullah, maka kelak dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna madzalikal ardu. Hanyalah maksud ayat tersebut, kata Rasul, yaitu hisab yang mudah itu ardu. Nanti jelaskan apa itu maksudnya ardu. Akan tetapi yang dimaksudkan itu siapa yang dihisab maka dia diazab, yaitu barang siapa yang nuqisha al-hisaba. Nuqisha al-hisaba itu naqasha, itu betul. Naqasha itu begini ibaratnya, munaqasha, diskusi antara satu dengan si A dan si B yang betul-betul diskusi itu alot dan kuat, yang masing-masing itu menghujat satu keduanya. Nah, yang betul-betul kalau si A berbicara, betul-betul si B memperhatikannya dengan jelas, benar gak perkataan dia ini. Begitu pula si B berbicara, si A juga betul-betul perhatikan, benar gak ucapannya, tidak ada talbis, apa namanya, tidak ada penyamaran gak, tidak ada syubhat gak di dalamnya. Itu namanya muqisyah. Berkaitan dengan hisab, perhitungan, tentunya yang memperhitungkan adalah Allah. Jadi maksudnya hadis tersebut, barang siapa yang dihisab itu untuk adab, maksudnya Allah kalau sudah menghisab hambanya, betul-betul tidak ada yang disisakan oleh Allah. Semua akan Allah menghitungnya. Nah, begitu. Semua Allah akan membongkarnya semenjak kita mukallaf sampai mati. Nah, begitu maksudnya. Yang sadar atau tidak sadar, yang maksudnya sadar atau tidak sadar itu dalam keadaan kita lalai atau tidak lalai. Nah, begitu ya. Ini adalah kata Rasul, akan tetapi siapa yang perhitungannya betul-betul diteliti dengan seteliti-telitinya, yahlik, maka dia binasa. Itulah maksudnya. Baik. Dalam hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, Aisyah adalah istri Rasulullah SAW. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin tahu siapakah yang mengetahui siapa saja istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Meraja'ah. Ada berapa? 11. Amin sebutkan 3. Zainab binti Jahsin. Aisyah radhiyallahu anha. Kau sudah tak ganti? Banyak-banyak, 11 banyak itu. Ah, Khadijah. Jangan, itu seharusnya yang pertama. Beliau Khadijah radhiyallahu ta'ala. Tambah, 1 tidak apa-apa. Masih kurang 8. Sofia, Sofia binti siapa? Karena Sofia banyak Sofia. Nada, Sofia binti Hayy. Nah. Kamu tambah 1. Kamu tambah 1. Nah, tambah 1. Tambah 1 istri. Istri Rasul maksudnya. Namanya istri Rasul sah. Ayo, tambah. Juwairiyah, taib. Alfa tambah 1. Ummu Habibah. Siapa namanya Ummu Habibah? Siapa yang tahu? Hah? Lah bukan. Geleng-geleng Lukman. Siapa Lukman? Siapa yang tahu? Ummu Habibah namanya siapa? Hah? Hah? Ya, Ummu Habibah kan saudaranya memang. Nah, PR. Labas. Hah, tambah lagi 1. Nggak kuat tambah 1? Baik. Ah, Abu Dar, nggak mampu? Nah, Lukman? Saudara, Hakso. Nah, ini satu saya catat. Saudara-saudara binti siapa? Saudara binti Sab'ah, labas. Sab'ah. Pakai za. Tambah Maimunah. Tambah lagi Nawas Abu Abdillah. Tambah 1, 2, atau 3. Karena masih kurang 3 ini Abu Abdillah. Masih kurang 3. Ini masih kurang 3 untuk bisa tambah. Sebentar. Abu Bey insyaAllah mampu. Nah, tambah 3. Ayolah. Nabas Ummu Hafid. Ummu Hafid. Ummu Hafid, ha? Ummu Salama. Namanya siapa Ummu Salama? Baiklah, Mas. Per. Coba yang mana namanya Hindun, yang mana namanya Rabibah? Nanti cari namanya di mana situ. Ah. Kamu tidak tahu enggak siapa Ummu Salama namanya? Hindun Ummu Salama. Ummu Habibah. Siapa? Cari lagi. Tapi Abu Habib tambah, masih kurang 2 Abu Habib. Tapi Abu Aisyah tambah. Hah? Cukup 1. Antum sampai saya belum tambah. Tapi labas. Hah? Abu Haris. Siapa namanya Haris? Aulia. Namanya Haris Aulia. Apa namanya Abu Sufyan? Eh, sudah disebutkan. Namanya Abu Sufyan, nah, saudaranya mungkin dimaksudkan. Saudaranya Ummu Habibah. Itu saudaranya. Taib Lara. Juwairiyah sudah disebut? Sudah? Hafsa. Bintu? Bintu Umar. Kurang 1. Nah, siapa lagi? Kurang satu. Maria. Nah, itu Maria budak. Sebulan kita lupa. Hah? Maria itu budak. yang beliau memiliki anak darinya bernama Ibrahim, budak beliau. Nah, satu. Zainab bintu Khuzaimah. Ada dua namanya, Zainab bintu Jahsin dan Zainab bintu Khuzaimah. Ini 11 istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh-sungguh ada teladan pada diri kali bagi kalian pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini teladan Rasul. Memiliki lebih dari satu istri. Nah, insyaallah. Tersenyumlah yang tersenyum, mengkerutlah yang mengkerut. Ayolah. Ayolah. Anas bin Malik, apa dalam hadis dari Anas bin Malik begitu. Ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 11. Dalam semua Sahih Bukhari, sebagian ahli mengatakan 9 itu sampai beliau meninggal. Nah, tidak dihitung Abu Khadijah. Ada yang mengatakan demikian, ada yang mengatakan ada yang dicerai. Wallah alam, yang jelas yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya 11. Semua itu. Kan ada kalau perincian yang ana dapat itu tiga orang itu meninggal sama Rasulullah masih hidup. Nah. Khadijah, terus siapa? Si Ummul Masakin. Siapa Ummul Masakin? Siapa Ummul Masakin? Lah. Zainab. Bintu. Bintu. Bintu. Hah? Apa? Seingat saya Zainab bintu Jahsin. Tapi apakah Zainab bintu itu yang saya ingat? Satu lagi siapa? Ayo fair. Hah? Muroja ini, bagaimana Muroja? Dua aja. Karena kalau antum mau tekan 3, berarti 8. Nah, begitu ya. Jangan dilupa nama-namanya itu ya. Naam, siapa istri Rasulullah SAW? Dari sekian istri tersebut yang paling dicintai siapa? Hah? Aisyah atau Khadijah? Hati-hati loh. Hah? Aisyah? Khadijah antum bagaimana? Jangan main Khadijah loh. Hah? Yang paling dicintai? Abi tafsir perincian ada perencanaan. Karena Rasulullah SAW hartanya Khadijah diberikan semua kepada Rasulullah SAW. Dan tidaklah beliau memiliki anak kecuali dari Khadijah. Sah? Hadisnya beliau, wahai Aisyah, sesungguhnya kau bagaikan sarik dibandingkan makan yang lain. Baiklah, terus Khadijah? Saya berikan antum sebagai perbandingan. Aisyah dititip salam sama Jibril. Jibril titip salam sama Aisyah. Masya Allah, Pak. Allah Khadijah. Kalau Khadijah, Allah. Coba untuk deh. Bingung, Pak? Ada seandainya Khadijah tidak meninggal, tidak meninggal. Allah alam, saya untuk mengatakan itu sahih atau tidak, yang jelas sebagian ahli menyebutkan hal tersebut, apakah itu sahih atau tidak, Allah alam. Nah, tapi kalaupun hal itu benar, tentunya itu dari sifat pribadi beliau sendiri. Kenapa? Karena Aisyah itu dinikahkan oleh Allah. Nah, itu salah satu tambahan lagi kelebihan Aisyah. Karena Rasulullah SAW sebelum menjadi istrinya Aisyah, sebelum menjadi istrinya Rasulullah SAW, beliau mimpi. Nah, dan mimpinya Rasulullah apa? Wahyu. Berarti di nikahnya sama Allah. Pokoknya tarik menarik memang para ulama. Yang mana afdol? Walhasil Aisyah setiap disebutkan nama Khadijah di depan Aisyah langsung merah mukanya. Mana merah mukanya? Pokoknya. Biasa. Antum pun sudah punya pengalaman. Baiklah, itu sebagai tambahan. Bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha dicatat baik-baik, catat nanti. Enggak istri Rasulullah SAW ada 11 itu, jangan lupa ya. Nah, dicatat semua. Makanya tadi kalau kita bicara jangan ikut mendengar, Pak. Cepat. Awas-awasin. Ayo tulis. Khadijah. Aisyah. Khadijah bintu Khuwailid. Khadijah bintu Khuwailid. Pakai kha. Sudah? Kha. Kha wa ya lam dal. Khuwailid. Jangan pailit lo ya. Khuwailid. Zawda bintu Sam'ah. Sauda. Sauda ini orangnya tinggi besar. Sauda sin waw dal tamarbuta. Sauda bintu Zam'ah. 3. Hafsah bintu Umar. Ummu Salamah Hindun bintu siapa ya kawan? Saya tidak ingat sekarang. Ummu Salamah namanya Hindun. Ummu Habibah bintu saudaranya Abu Sufyan. Saudaranya Muawiyah. Muawiyah bin Abu Sufyan. Bintu Abu Sufyan. Ini tanda maksudnya tadi. Nah, Ummu Habibah namanya Rabibah. Lupa saya. Maaf, sekarang dah ingat. Ummu Habibah namanya Rabibah. Zainab bintu Jahshin. Pakai sin. Bukan, jangan pakai sin ya, pakai shin. Zainab bintu Khuzaimah. Berapa ni? 7. 8. Kurang 3. Juwairia. Aisyah sangat cemburu sama ini, Juwairia. Hah? Juwairia. Hah? Yahudi. Sofia. Lah bukan itu ya, maksudnya yang dia cemburu sama ini. Karena ketika dausanunya, ketika dia kan tawanan. Yang mana yang Yahudi? Satu orang di dari Bani Israel, istri Rasulullah SAW. Yang ketika didatangkan kepada Rasulullah SAW Juwair ya, Aisyah melihat dalam rumah, langsung dia marah. Apa bukan? Apa ya biasa perempuan? Langsung buruk. Nah, bukan. Yaitu indaha syai'un yu'jibu bihir rijal. Di sisi Juwair ini ada sesuatu yang membuat para lelaki itu terbelalak. Cuantiknya. Naam. Oh itu. Aiyah. Juwair ya. Karena dia tokoh anaknya kepala suku. Aiyah. Kepala suku di zaman orang Arab itu orang pilihan. Taib ya. Begitu. Kalau Sophia ya, beliau pendek. Kalau ini masya Allah. Walhasil. Tidak usah menggambarkan karena kita tidak bisa menggambarkan. Taib. Sabar Lukman. Insya Allah. Nah, satajidulaka ayyam makunta jahila, kata seorang penyair. Kamu akan mendapati suatu hari yang kamu tidak menyangka-nyangka hari itu. Nah. Baik, apa lagi? Juwairia Sofia bintu Hai. Sudah 10, kurang satu siapa? Hah? Hasu sudah. Yang dicatat nih, catat. Nah, sekarang coba kamu sebutkan. Sudah 10 toh? Coba sebutkan itu. Enggak, kamu lihat, sebut keras. Khadijah. Khadijah Aisyah. Saudara itu sama. Sofia bintu Hai. Kurang siapa ya, ikhwan? Maimunata ammatu Abdullah bin Abbas. Aduka khalatu Abdullah bin Abbas. Nah, jangan lupa 10 ya, 11 itu. 11. Nah, insyaallah Zainab bintu Jahsyun. Ini kita rumah sakit Nawah. Allah. Perkataan Khadijah. Ya Allah. Ma'adun sahih. Aku tidak menyangka hal itu sahih. Tapi perlu takut. Ya. Baik ya. Faedah yang berikutnya yang bisa diambil dari hadis tersebut. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, bab mendengar sesuatu. Jika belum paham, kembali. Kemudian faedah yang berikutnya, di dalam hadis ini ada suatu tanbih bagi para thullab, an la yakfi bis sama' walakin bil hifz wal fahm, peringatan bagi para thullab, jangan dia mencukupkan dengan mendengar, akan tetapi dengan menghafal dan memahami. Nah, ya. Dihafal dan dipahami apa yang didengar tersebut. Jangan mencukupi untuk mendengar saja. Baik. Kemudian faedah berikutnya. Dalam hadis ini menunjukkan semangatnya Aisyatu di dalam memahami makna-makna hadis. Semangatnya Aisyata atau Aisyatu di dalam memahami makna-makna hadis Rasulullah SAW. Kemudian faedah yang berikutnya, ini semua perkataan Al-Hafidah, bahwasanya Nabi SAW tidak kaget ketika ada yang merojak kepada beliau tentang ilmu. Maksudnya ada yang bertabayun kepada beliau tentang ilmu. Beliau tidak merasa, ya tajir itu seperti kaget dan tersinggung gitulah. Nah, ya tajir itu. Beliau Rasulullah SAW tidak tersinggung atau kaget apabila ada yang merojaah kepada beliau ilmu terhadap apa yang beliau katakan. Ketika beliau ini, lihat, Rasul mengatakan barang siapa yang nisa maka itu dia diazab. Aisyah seakan-akan menegurnya, bukankah ya Rasulullah Allah berfirman. Ya, itu maksudnya Aisyah ini ingin menegur, bahwasanya maksud perkataan nanti bagaimana, begitulah. Nah, ya. Tapi Rasulullah SAW di sini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar tidak merasa tersinggung atau apa namanya, ya tajir itu sesuatu yang dia kaget, terperanjat. Loh, kok bisa saya ditegur begitulah? Itu ya tajir namanya. Lagi berbicara kok langsung ditegur begitu, seakan-akan dia wah ini begitulah. Begitu ya, kan ada orang begitu tuh. Nah, kamu tahu apa? Itulah misalnya. Nah, saya lebih tahu. Nah, Rasul di sini tidak. Rasul SAW tidak merasa yattajir. Yattajir itu kaget dengan sesuatu yang beliau apa? Ya kalau kita membahasnya bebas kan kayak tersinggung gitulah. Apabila dimuraja ilmu. Baik. Kemudian faedah berikutnya berkata rahimahullah. Di dalam hadis ini juga pendalilan bolehnya munadharah. Munadharah itu diskusi ilmiah. Ya, diskusi ilmiah. Bolehnya diskusi ilmiah. Alhamdulillah diperbolehkan diskusi ilmiah. Nah. Kemudian faedah yang berikutnya bolehnya memahami Al-Quran dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkataan Al-Habib muqabalatu sunnah bil kitab, yaitu sunnah di dalam memahami Al-Kitab, yaitu sunnah berhadapan dengan kitab yang saling melengkapi. Kemudian faedah yang berikutnya kata Al-Habib, masih perkataan beliau semuanya, nanti kita tambahkan kalau masih memungkinkan. Dalam hadis ini pendalilan bahwasanya manusia nanti di hari kiamat berbeda-beda di dalam mendapati hisab pada dirinya. Kita semua ini berbeda nanti hisabnya di hari kiamat. Dan hadis ini. Baik. Ya Allah Akbar. Ya tentunya ya, ini masuk tidak perlu lagi dipakai dalil, masuk akal saja. Kenapa? Ya hisabnya para nabi dan selain para nabi kan tentu beda ya kan? Nah, tentunya mereka jauh lebih mudah dan ringan. Hisabnya siapa? Para mujahidin dengan yang bukan mujahidin kan beda. Nah, ya. Nah, maka kita dengan hadis ini semakin waspada. Yang dibarengi dengan semangat waspada dari jatuh bermaksiat pada Allah dari kekufuran, kebidahan dan kebair, kebair dan seterusnya, dan bersemangat di dalam mengaplikasikan tauhid, sunnah dan ketaatan. Kemudian faedah berikutnya ard yang dimasukkan dalam hadis Rasulullah SAW tadi itu innama dzalikal ardu, bentangan, yaitu maksudnya bentangan di sini adalah manusia akan dibentangkan nanti di hadapan di timbangan mereka. Jadi yang dimaksudkan ayat tersebut fasawfa yuhasabu hisaban yasira, dan hanyalah mereka akan dihisab dengan hisab yang mudah, maksudnya mereka nanti akan ditimbang dengan timbangan yang sangat mudah. Ditimbang amalan mereka dengan mudah. Orang-orang soleh, mukminin yang sejati. Nah, ya. Beda antara hisab dan mizan. Maksud ya? Di prahara hari kiamat itu. Nah. Begitu ya. Karena kalau hisab itu di sidang, penyidangan Allah berhadapan langsung. Tanpa ada terjemahan, tanpa ada penerjemah. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allahu wa laysa bainahu wa bainallahi turjuman." Tidak ada salah seorang dari kalian kata Rasulullah SAW kecuali Allah akan berbicara langsung padanya. Tidak ada antara dia dan Allah penerjemah. Ibnu Syihab yang Allah akan menyidang. Jangan dipikirkan bagaimana sekarang 9 miliar dari sama Nabi Adam. Nah, perkara akhirat jangan samakan perkara dunia. Urusan Allah dan urusan makhluk jangan dibandingkan. Naam. Ya kan? Coba antum lihat dari sama Nabi Adam sampai sekarang, kalau dikumpulkan, dihidupkan semua sama Allah Subhanahu wa taala, apakah penduduk bumi bisa penuh? Lah. Apakah bumi ini penuh dengan makhluk manusia? Tidak. Bagaimana pendapat antum semua? Kalau dikumpulkan di langit. Nah. Tentunya enggak ada apa-apanya manusia. Iya kan? Makhluk samawati wal ardi akbar min khalqin nas walakin aktsarum la ya'lamun. Penciptaan langit dan bumi itu lebih besar urusan daripada penciptaan manusia. Tahu dia? Nah, kemudian faedah berikutnya. Kata Al-Habib Ibnu Hajar rahimahullah bahwasanya bertanya dari semisal apa yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha tidak termasuk ke dalam perkara yang para sahabat dilarang darinya. Nah. Baik. Kemudian faedah yang berikutnya yang bisa diambil dari tersebut, kalimat nuqisha, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, yaitu awal muraduna al-mubalaghatu fil istifa'i, yang dimaksudkan nuqisha di sini adalah titik puncak di dalam menunaikan seluruh apa yang dilakukan oleh hamba Allah, yang jelek maupun baik. Itu nukisha. Betul benar-benar di titik puncak di dalam Allah menunaikan semua apa yang dilakukan oleh hambanya dulu di dunia, baik yang buruk maupun yang jelek. Baik yang buruk maupun yang baik. Nah. Semua Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan pada kita semua dan Allah akan menghitungnya. Nah. Ya Allah Akbar. Kemudian faedah berikutnya itu yang disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar. Kemudian faedah berikutnya yang bisa diambil dari hal tersebut, pentingnya seorang suami mendidik istrinya, memberikan pemahaman yang baik dan benar bagi istrinya. Dari mana? Ya, tadi ketika Aisyah radhiyallahu taala anha memahami ayat tersebut yang sesuai kadar ilmu beliau radhiyallahu taala anha, maka Rasulullah SAW memperbaiki pemahamannya terhadap ayat tersebut bahwa bukan begitu sebenarnya. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW selain sebagai seorang nabi dan rasul, juga sebagai sosok kepala rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap siapa yang beliau menjadi tanggung jawab kepada orang tersebut. Nah. Pada sini menunjukkan pentingnya seorang suami, kita semua, mendidik istri dengan didikan yang baik, mentarbiah mereka dengan tarbiah yang benar, dan memberikan ilmu kepada mereka dengan ilmu yang benar, dan memberikan pemahaman yang bagus bagi mereka. Baik. Kemudian faedah yang berikutnya, Dari hadis tersebut kita dapat pemahaman bahwasanya seluruh apa yang kita lakukan pasti akan kita melihatnya kelak di hari kiamat. Seluruh apa yang kita lakukan semenjak kita mukallaf sampai kita mati, maka kita akan diperlihatkan seluruh amalan tersebut. Naam. Sampai pun para ulama menyebutkan, sampai pun perkara yang dia sudah bertobat darinya, sampai pun perkara yang dia sudah bertobat darinya akan diperlihatkan juga. Naam. Kemudian faedah yang berikutnya, pentingnya at-ta'anni, tidak terburu-buru di dalam suatu kabar yang dia melihat ataukah mendengarnya. Nah, tidak tergesa-gesa. Karena Aisyah radhiyallahu taala anha tidaklah beliau mendengar suatu perkara yang belum jelas baginya kecuali beliau kembali pada perkara tersebut sampai benar-benar jelas. Nah, tidak gurusak-gurusuk, kasak-kusut. Nah. Ya. Tidak langsung apa semua yang beliau dengar langsung cuk. Nah. Jadi beliau radhiyallahu taala anha tidaklah mendengar satu perkara yang belum jelas baginya kecuali beliau memperjelas sampai benar-benar beliau menjadi jelas padanya. Nah. Kemudian faedah yang berikutnya, sudah ya, cepat isanya. Kita berhenti 5 menit lagi kalau begitu. Dan merupakan suatu kebinasaan, suatu yang menyesakkan dada adalah apabila seluruh apa yang kita lakukan, seluruh apa yang kita lakukan diperhitungkan. Belum diadab itu, belum dihukum. Baru sekedar dicap di apa namanya? Disidang semua. Bukankah kamu berbuat begini, begini, begini, begini pada hari ini? Misalnya kemarin hari Ahad kamu berbuat apa saja? Dari pagi sampai sore, sore sampai paginya lagi. Apa? Sekedar pernah apa namanya? Interogasi demikian, itu suatu hal yang benar-benar penyiksaan. Karena Rasul mengatakan siapa yang betul-betul dirinci di dalam perhitungannya, yahlik, dia binasa. Ya ikhwan, coba enggak usah jauh-jauh, kita ini coba kalau ada orang yang menanyakan pada kita, saya ingin tahu antum dari semenjak antum bangun subuh sampai nanti sebentar tidur, saya minta apa yang antum lakukan dari jam setelah azan pertama, apa menunggu azan setelah itu, setelah menunggu sampai azan kedua, apa kemudian setelah sholat subuh, apa yang kamu lakukan dalam sholat subuh, apa? Coba antum kalau sebegitu sumpah gitu, stres, maka mungkin bisa depresi, mungkin lebih dari itu. Kalau semua apa yang kita lakukan dari pagi, dari pada subuh sampai duhur saja misalnya, betul-betul di dalam suatu ruangan. Nah, coba antum lihat orang-orang di sidang itu yang dituduh apakah korupsi, yang dituduh penyalahgunaan dana, stres dia. Padahal yang sidang itu sama manusia, sama dengan dia. Man to man dalam satu ruangan, yang mana ruangan tidak ada milik, tapi cuma mereka berdua, namun di situ ada CCTV atau ada yang melihat darinya. Nah, itu stres dia tuh. Bahkan mungkin grogi untuk berbicara karena berhati-hatinya. Bagaimanapun kedudukannya. Baik ya. Bagaimana, betul tak? Assalamualaikum. Nah, kemudian faedah yang terakhir dari hadis tersebut yang bisa kita ambil, perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat Aisyah faqultu awalaysa yaqulu Allah azza wa jalla فسوف يحاسب حسابا يسيرا فقال إنما ذلك الأرض ولكن من نوقش الحساب يهلك. Yaitu tidak adanya pertentangan antara sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ayat-ayat Allah di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Ini pada terakhir. Karena Aisyah radhiyallahu taala anha ketika mendengar ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau masih iskal, masih ada suatu tanda tanya pada dirinya. Naam. Maksudnya bagaimana dengan ayat Allah? Begitu. Apa tidak ada pertentangan? Tapi beliau bukan menyatakan dengan bahwasanya keputusan, kesimpulan, tidak. Masih berbentuk tanya-tanya. Ingin memastikan, bukankah Allah begini? Nah, bahir ayatnya menyatakan pasti mereka akan dihisab dengan hisab yang mudah. Sementara Rasul mengatakan siapa yang dihisab maka diazab. Nah, azab itu bukan hisab yang mudah, iya tak? Nah, itu hisab yang sangat memberatkan. Nah, Aisyah memahaminya, apa yang disabda kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam ini kok tidak seperti apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau dengan penuh adab bertanya. Nah, dengan penuh adab bertanya. Maka Rasul menjawabnya demikian. Di sini menunjukkan pendalilan bahwasannya antara Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan mungkin ada pertentangan, perselisihan, perbedaan. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an, kalau seandainya Al-Qur'an itu dari selain Allah mereka akan mendapatkan perselisihan yang sangat banyak. Nah, begitu menunjukkan bahwasanya antara Al-Qur'an dan sunnah tidak ada pertentangan. Karena Al-Quran dan Sunnah adalah semua dari Allah. Semua dari Allah. Karena kalau kata Allah, walau kana min andi ghairillah, kalau seandainya dari selain Allah, mesti akan ada perbedaan. Ya tak? Nah. Kita beri contoh. Contoh ini. Apa yang dikatakan para ulama, tidak semuanya dari Allah. Ya tak? Sehingga toh bagaimanapun keadaan ulama tersebut, mesti karena dia tidak masuk, mesti di satu saat ada perkataan beliau rahmatullah alaih yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Iya tak? Karena kenapa? Karena apa yang dikatakan oleh para ulama bukan wahyu. Tidak semuanya benar. Maksud? Namun kalau itu keluar dari lisan Rasulullah SAW, maka itu tidak ada pertentangan. Karena kenapa? Karena datangnya dari sisi Allah. Apa dalilnya? Ayat dari awal dong, dari awal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Wan najmi. Ah, terus? Terus. Artikan. Idza hawa. Wan-najmi. Idza hawa. Hawa itu hilang. Masa itu dan tidaklah sesat teman kalian itu. Mama gowa. Mama gowa apa? Gowa itu sama. tersebut. Dari hawa nafsunya. Ini kan apa yang keluar dari Rasulullah SAW semuanya lah benar dan tidak akan bertentang dengan Al-Quran. Ya kan? Tapi kalau selain Rasulullah SAW mungkin. Nah ini maksud makna ayat Allah. Afala yatadabbaruna Al-Quran walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsiran. Kalau selain diturun dari Allah maka akan mendapat. Nah, sehingga kita dapatkan pemahaman bahwasanya antara sabda Rasulullah SAW dan ayat Allah Subhanahu Wa Taala atau Al-Quranul Karim atau firman Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan ada pertentangan. Walaupun kita bertanya-tanya kok beda secara zahirnya, tapi yakin dan percaya tidak akan mungkin pertentangan. Mungkin pemahaman kita yang dangkal atau sangat-sangat dangkal. Maafkan ya. Ini faedah terakhir yang bisa diambil dari hadis tersebut. Insya Allah kita cukupkan sampai di sini. Besok kita lanjutkan hadis. Berapa faedah yang kita ambil hari ini? Yang kamu ingat satu saja. Apa? Nah, manusia nanti di hari kiamat berbeda-beda hisab yang akan didapati. Nah. Semangat Aisyah dalam menuntut. Insyaallah jadi. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.